Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan Sahih Al-Bukhari bab yang ke-31, bab at-tayammun fil wudu wal ghusl. Qala Al-Bukhari rahimahullah, bab at-tayammun fil wudu wal ghusl. At-tayammun di sini berarti al-ibtida bil yamin. Ya, at-tayammun punya beberapa makna, di antaranya al-ibtida bil yamin, memulai dengan yang kanan. Fil wudhu'i wal ghusl, dalam berwudu maupun dalam al-ghusl, mandi. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad. Musaddad huwa ibn Musarhad. Ya. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi al-Basri. Al-Asadi al-Basri thiqatun hafidh, akhraja lahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Al-Bukhari, Abu Dawud, Wat-Tirmidhi, Wan-Nasa'i. Qala haddathana Ismail. Ismail al-ma'ruf bibni Ulayya. Beliau dikenal dengan Ismail ibn Ulayya. Ya, namun nasabnya adalah Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi al-Basri. Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi al-Basri. Thiqatun hafidh, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun hafidh, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddathana Khalid. Qala haddathana Khalid. Khalid ibn Mihran al-Basri. Khalid ibn Mihran al-Basri Al-Hadza Al-Basri Al-Hadza. Thiqatun yursil. Thiqatun yursil. Thiqah tapi kadang melakukan irsal. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Hafsah binti Sirin, Hafsah bintu Sirin Al-Basriyah, Hafsah bintu Sirin Al-Basriyah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Nah, di sini bila kita perhatikan sanadnya semuanya orang-orang Basrah, ya kan? Jadi al-isnad Basriyun. Ini termasuk yang disebut dengan min lataif al-isnad, di antara keunikan sebuah sanad. Ini musalsal bil Basriyin. Ya, semuanya orang Basrah. An ummi Atiyah. Ummu Atiyah, nama beliau adalah Nusaybah. Nusaybah bintu Al-Harith. Waqila bintu Ka'b. Nusaybah bintu Al-Harith. Waqila bintu Ka'b. Al-Ansariyah sahabiyatun masyhurah radhiyallahu anha. Akhraja haditsaha ashabul kutub as-sittah. Akhrajalaha ashabul kutub as-sittah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahunna, kepada mereka Ummu Atiyah dan orang-orang yang bersamanya, fi ghusl ibnatihi, ketika memandikan putri beliau. Ya, memandikan putri beliau radhiyallahu anha. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu minha. Ibda'na, mulailah, bimayaminiha, dengan bagian-bagian kanannya. Wa mawadhi'il wudhu minha, dan tempat-tempat wudhu darinya. Ya. Baik, jadi hadis ini salah satu dalil bahwa dalam bab al-wudhu wal-ghusl memulai dengan bagian yang kanan. Kalau wudu kita mulai dari yang kanan, dari tiap-tiap anggota wudu, kemudian yang kiri. Tidak bergantian kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, tidak. tapi selesaikan bagian kanan dulu, baru berpindah ke bagian kiri. Nah, dalam bab mandi juga di sini disebutkan bahwa dalam menyiram pun dimulai dari bagian yang kanan. Ya, ini merupakan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, merupakan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Hafs bin Umar. Hafs bin Umar. Hafs bin Umar wa ibn al-Harith. Hafs bin Umar ibn al-Harith thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Akhrajalahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa an-Nasa'i. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa an-Nasa'i. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bustam البصري الواسطي. نعم أمير المؤمنين في الحديث كما قال ابن سيرين رحمه الله كما قال الثوري رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث. Akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Qala akhbarani Ash'ath ibn Sulaim. Ash'ath ibn Sulaim huwa ibnu Abi Sya'tha. Ya, Sulaim ini lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Asy'atha. Jadi Asy'ath ibnu Abi Sya'tha, ya. Atau di sini disebut namanya Sulaim. Al-Muharibi Al-Kufi. Al-Muharibi Al-Kufi. Qala sami'tu abi. Beliau mengatakan sami'tu abi, saya mendengar ayah saya. Berarti siapa ini ayahnya? Hah? Sulaim. Naam. Sulaim kunyahnya Abu Sya'tha. Masyhur bihadhihi kal kunyah. Nah, Sulaim Abu Sya'tha. Sulaim ibn al-Aswad, ya. Ayahnya namanya al-Aswad. Sulaim ibn Aswad. Abu Sya'tha al-Muharibi al-Kufi thiqatun bittifaq. Thiqatun bittifaq. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Masruq. An Masruq huwa ibnu al-Ajda'. Masruq ibnu al-Ajda'. Ibn Malik al-Hamdani al-Wadi'i. Ya, ini seperti Syekh Muqbil ini. Al-Wadi'i Hamdani. Naam. Masruq bin al-Ajda' thiqatun faqihun 'abidun thiqatun faqihun 'abidun mukhadram mukhadram akhraja lahu ashabul kutub as-sittah thiqatun faqihun 'abidun mukhadram akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin as-siddiqah bintu as-siddiq radhiyallahu anhuma. Naam. Baik. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-muktirin bil hadits akhrajal hadithaha ashabul kutub as-sittah radiyallahu anha. Qalat kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu at-tayammunu, yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi wa fi sya'nihi kullihi. Yu'jibuhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu menakjubkan beliau, at-tayammunu ya al-ibtida' bil yamin ya, memulai dengan yang kanan, fi tana'ulihi dalam at-tana'ul, tana'ul itu memakai na'l sandal ya, wa tarajjulihi dan tarajjul, tarajjul itu di ma'ani ba'd al-kalimat di bawah itu disebutkan tasrihu sya'r wa tanzifuhu wa tahsinuhu ya, menyisir rambut, begitu singkatnya. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi, tarajjul menyisir rambut, wa tuhurihi, tuhur bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam urusan beliau seluruhnya, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam urusan beliau seluruhnya ya. Naam. Baik. Hadis ini seperti yang kita baca juga dengan jelas menunjukkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Di antaranya dalam hal bersuci, yaitu beliau menyukai untuk memulai dari sebelah kanan. Disebutkan di sini watuhurihi dalam bersuci. Nah, ini mencakup banyak atau mencakup beberapa hal, misalnya berwudu, ya, misalnya juga mandi. Dan juga tayammum, ini semuanya kan tuhur, bersuci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sebelah kanan. Ya. Beliau memulai dengan sebelah kanan. Dan juga ternyata bukan hanya dalam bab bersuci saja. Dalam bab memakai sandal, beliau juga mulai dengan sebelah kanan. Kemudian tarajjul, menyisir rambut. Beliau juga mulai dari sisi sebelah kanan. Ya. Nah, bahkan fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya beliau mulai dari sebelah kanan. Nah. Baik. Ya, insyaallah jelas ya. Ya, mungkin kita baca dua hadis ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.